Pagi ini matahari terbit seperti biasa. Tidak cukup banyak kegaduhan yang terdengar. Hanya kicauan burung yang hinggap di antara ranting-ranting pepohonan serta samar-samar bising pedestrian. Di sisi lain, seorang gadis baru saja beranjak dari tempat tidur. Dengan langkah gontai menjejaki lantai untuk memulai padatnya agenda hari ini. Duh, semalam aku sampai tidak sempat minum karena mengerjakan proposal. Sekarang tenggorokanku jadi sakit. Loh, apa ini? Kenapa bibirku muncul bintik-bintik begini? Panik, takut bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Luluk lantas segera meraih ponsel dan menghubungi ketiga temannya untuk diajak berdiskusi. Apa di antara kalian ada yang tahu ini penyakit apa? Saat terbangun, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di tepi bibirku. Kenapa bisa begitu? Ngeri sekali. Jangan-jangan. Jangan bercanda begitu deh. Selesai kelas nanti, ayo kita bertemu di pelataran kampus sebelum pulang. Aku perlu memastikan sesuatu soal ini. Jangan pulang duluan. Ya, baiklah. Aku dan Maya akan selesai jam 11. Aku akan menyusul setelah piket lab. Baiklah. Kita bertemu di sini jam 11. Kemudian pada jam yang telah dijanjikan, mereka berkumpul di pelataran kampus. Amara dan Maya datang terlebih dahulu. Sebelum 10 menit kemudian, Luluk datang menyusul. Dengan wajah setengah panik, Luluk mulai membuka topik, berdiskusi. Setelah melihat secara langsung, menurut kalian, bintik-bintik ini terjadi karena apa? Ruam yang muncul mirip dengan gejala herpes. Infeksi itu terjadi karena keberadaan virus. Aku yakin area yang terluka pasti terasa panas dan nyeri. Dari lokasi munculnya ruam, sepertinya ini jenis herpes labialis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex 1. Biasanya menular karena kontak fisik, seperti ciuman atau bahkan bertukar alat makan dengan orang yang terinfeksi. Yang benar saja, aku bahkan tidak pernah bergandengan tangan, apalagi melakukan kontak fisik seperti berciuman. Lagi pula, aku tidak pernah meminjam alat makan dari siapapun. Sendok, garpu, pisau, semuanya punyaku. Di sisi lain, Natna yang baru selesai melakukan piket laboratorium bergegas menghampiri ketiga temannya. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat punggung Luluk yang sedang bersungut-sungut sebal, sementara Maya dan Amara nampak asik menggoda gadis itu. Natna menghela nafas, sudah biasa menebak situasi macam apa yang tengah terjadi. Hah, mereka berdua ini sudah kuperingati untuk tidak bercanda kelewatan, tapi tetap saja dilakukan. Dasar bebal, pasti mau macam-macam supaya Luluk parno. Natna berjalan mendekat dan berhenti tepat di sebelah Luluk sebelum kemudian menginterupsi pembicaraan ketiga temannya. Dikadalin apa lagi kamu? Katanya aku kena herpes. Di mana? Dekat bibir. Harusnya kamu cari tahu dulu kebenaran informasinya dari internet. Ruam yang disebabkan oleh infeksi herpes simplex 1 terlihat seperti ini. Sementara yang muncul di tepi bibirmu lebih mirip jerawat daripada herpes. Nih, cek aja sendiri. Sengaja dikibulin aja kamu biar parno. Kami hanya bercanda kok. Lagi pula dari awal kami sudah tahu bahwa itu hanya jerawat hormonal biasa. Tapi tidak kusangka Luluk akan percaya begitu saja. Itu karena kalian yang bicara, makanya aku percaya. Baiklah, kami minta maaf. Tatkala Natna sibuk menceramahi dua gadis di depannya, Luluk sibuk berkutat dengan ponsel. Ia menjelajah dunia internet dalam beberapa menit guna mencari tahu informasi lebih lanjut terkait masalah yang diakibatkan oleh virus. Yah, lagi pula kalian ini sudah cukup dewasa. Apa bercanda soal virus masih kalian anggap sebagai sesuatu yang lucu? Ya, tidak akan kami ulangi. Kamu itu kaku sekali. Virus itu bisa jadi sesuatu yang mematikan. Kalian lupa, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu sudah menewaskan berapa banyak orang. Lihat, ada banyak sekali virus di dunia. Selain COVID-19 yang sempat mewabah, tahun 2014, WHO pernah menyatakan keadaan darurat karena wabah virus Ebola. Korbannya juga cukup banyak. Keempat gadis itu terdiam, sejenak terperangah. Mereka menyadari bahwa virus bukan sekedar mikroorganisme yang tidak punya pengaruh apa-apa. Patogen yang bahkan tak kasat oleh mata itu ternyata bisa menjadi dalang kematian ribuan orang dalam periode yang begitu singkat. Ah, aku ingat. Hepatitis dan AIDS juga disebabkan oleh virus. Tapi bagaimana makhluk sekecil itu bisa menjadi penyebab penyakit yang begitu mematikan ya? Untuk bisa menjawab itu, kita harus melihat dunia dari perspektif virus. Hah? Kamu ngomong apa sih? Kita? Dunia virus? Maksudnya apa? Kita harus ke sana, ke dunia virus.